Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada siang hari ini atau pagi menjelang siang ini kembali kita berkumpul di masjid ini dalam rangka tafaqquh fiddin, mempelajari agama kita, mendalami agama Islam, agama yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Pelajaran kita masih tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan dari Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali Asyrafil Bariyah. 1000 bait syair yang menceritakan tentang kehidupan manusia yang paling mulia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disusun oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu-lalu kita sudah sampai pada bait yang 19. Dan akan kita lanjutkan pada bait yang ke-20 insyaallah. Ya, sebelum dilanjut, ya selalu kita murojaah. Karena ini sirah, ya, sejarah fase kehidupan manusia yang paling mulia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan beliau dilahirkan? Tahun berapa? Tahun gajah. Atau bertepatan dengan berapa Masehi? 570 atau 71 ya Masehi. Ya, belum ada tahun Hijriah waktu itu. Kenapa? Karena Hijriah itu dihitung atau dibuat kalendernya di masa Umar Amirul Mukminin Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian memulai tanggal atau tahun 1 Hijriah itu sejak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena waktu itu terjadi ada kejadian besar, yakni pasukannya Abrahah yang datang dengan mengendarai gajah. Dia datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan mereka diabadikan dalam surat Al-Fil. Nah, pada bulan berapa? Bulan Rabiul Awal. Walaupun juga ada perselisihan tanggal 12. Ada yang mengatakan 12, ada yang berapa? 10. Ya. Ada yang mengatakan 8. Bagaimana kata Nazim? Mauliduhu fi ashiril fadili rabi'inil awwali amal fili. Dilahirkan pada hari ke-10 pada bulan Rabiul Awal pada tahun Gajah. Lakinnamal masyhur tsani asyrihi. Akan tapi yang masyhur tanggal 12 Rabiul Awal. Itu yang masyhur, yang sering, dan itu yang tersebar. Tapi ada peneliti meneliti bahwa beliau dilahirkan pada tanggal 8 Rabiul Awal. Dan semua yang menyebutkan tanggal itu, riwayatnya tidak ada yang bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali yang riwayat tanggal 8 itu. Nah, apa yang bisa diambil faedah dari berselisihnya para pakar sejarah atau tidak ditetapkannya hari kelahiran beliau? Ini menunjukkan bahwa hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melahirkan hukum syar'i dan bukanlah sesuatu yang harus seorang itu membuat dirinya harus, ya misalnya sekarang ada maulid, ya memperingati maulid, tidak perlu, karena seandainya itu besar di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau akan mengabarkan hari atau tanggal pastinya ketika beliau dilahirkan. Kenapa? Karena beliau diberi wahyu. Dan ketika Rasulullah tidak memberitakan kepada kita, ya menunjukkan bahwa ya tidak ada hal yang terlalu, artinya tidak ada hukum syar'i di sana. Tidak melahirkan amalan. Seperti sekarang orang melakukan ya maulid. Ya. Karena itu saja sudah cukup. Ya, kenapa harus maulid? Padahal Rasulullah SAW saja tidak terlalu, ya, atau beliau tidak memberitakan kepada kita kapan persisnya dilahirkan. Pada hari apa? Hari Senin. Pada hari Senin. Ya, kalau ini ada hadisnya, sahih dari Imam Muslim, bahwa beliau dilahirkan pada hari ya Senin. Kemudian beliau disusui oleh seorang dari Bani Sa'ad. Siapa namanya? Halimah. Bintu Abi Dzu'aib As-Sa'diyah. Setelah disusui, terjadi apa namanya? Pembelahan dada. Pada usia berapa itu? Ada yang mengatakan 2 bulan setelah dikembalikan kepada ibunya oleh Halimah. Setelah sempurna 2 tahun dikembalikan, lalu diambil lagi. 2 bulan setelah itu, ya terjadi peristiwa pembelahan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikeluarkan hatinya, diambil bagian, sebagian yang dikatakan itu bagian dari syaitan, lalu dibuang. Kemudian hatinya beliau dicuci dengan air zam-zam. Dan riwayat dikatakan dengan salju. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi. Ya. Tapi Nazim mengatakan, waqila ba'da arba'in min sinnihi. Ya. Beliau mengatakan, wa ba'da syahraini insyiqaqu batnihi. 2 bulan setelah dikembalikan, dibelahlah dadanya. Dan ada yang mengatakan bahwa setelah beliau berusia 4 tahun. Dan itu memungkinkan. Kenapa? Karena kalau 2 tahun. Karena kisahnya ketika dia sedang bermain bersama saudara-saudara susuannya. Ya, kalau 2 tahun. Sudah bisa? Ya belum ya. 2 tahun 2 bulan. maka memungkinkan berapa usia? 4 tahun. Setelah beliau dibelah dadanya, usia 6 tahun, apa yang terjadi pada kehidupan beliau? Meninggal. Meninggal ibunya. Ya, setelah sebelumnya dilahirkan dalam keadaan yatim, tidak melihat ayahnya sama sekali. Karena beliau dilahirkan, sementara ayahnya sudah wafat sebelumnya. Jadi lahir, tidak melihat ayahnya sama sekali. Ya, di usia 6 tahun, ibunya meninggal. Di sebuah tempat, disebut dengan apa? Abwa. Ya, Al-Abwa itu adalah tempat antara Makkah dan Madinah. Ketika dia kembali dari menziarahi kuburan, menziarahi saudara-saudara atau paman-pamannya di Madinah. Setelah kembali, kemudian ibunya meninggal dalam perjalanan. Ya, usia 6 tahun, meninggal ibunya. Setelah itu siapa yang asuh? Kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Kakeknya yang mengasuh, yakni Abdul Muttalib. Kakek dari pihak siapa ini? Dari ayahnya, ya. Dari pihak ayahnya. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Ya. Nah. 2 tahun kemudian, meninggal lagi siapa? Kakeknya. Coba lihat ini, kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musibah beliau, lahir yatim, tidak melihat ayahnya. Usia 6 tahun, meninggal lagi ibunya. Diasuh kakeknya. Usia 8 tahun, meninggal lagi kakeknya. Dan akhirnya diasuh oleh siapa? Pamannya. Thumma Abu Talib bin al-Ammu kafal. Kemudian setelah itu dibawa kafalah pengasuhan pamannya, yakni Abu Talib, saudara dari bapaknya. Saudaranya Abdullah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian usia 12 tahun, 4 tahun kemudian diajak rihlah. Pergi berdagang. Kemana? Ke Syam. Ini awal kali beliau ke Syam. Pergi bersama pamannya. Berdagang. Diajak oleh pamannya. Ya, kenapa juga? Karena pamannya khawatir. Kalau ditinggalkan di Makkah, tidak ada yang melihat dan mengurusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, di usia 25 tahun, ya, rihlah lagi yang kedua kalinya. Kemana rihlah? Ke Syam lagi. Ya, rihlah yang pertama dipulangkan. Kenapa dipulangkan? Karena dilihat oleh seorang pendeta, Bahira, yang melihat tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinaungi awan, kemudian pohon-pohon. Tapi dia melihat orang sekarang misalnya dinaungi awan, wah, ini ada tanda-tanda kenabian ini. Nah, ini sekarang banyak khurafat, ya, ada-ada saja. Salat di atas air, salat di atas daun. Ya, kata Imam Syafi'i, kalau melihat orang yang seperti itu, fala tusaddiqu, jangan kalian benarkan dia sampai kalian melihat urusannya dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua yang aneh-aneh itu dianggap karomah, ya. Karena kita sekarang, orang sekarang suka cari-cari yang aneh. Oh, ini karomah ini. Karomah para wali. Ya, ahli sunnah wal jamaah meyakini apa? Karomah para wali. Ya, tetapi itu yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat orangnya, tidak pernah sholat. Cuma duduk-duduk di rumah, pakaiannya kumal-kumal. Ya, istilahnya kalau zaman sekarang itu makin gila, makin wali. Pokoknya semakin gila orangnya, semakin dianggap wali. Apalagi sekarang, ya zamannya media sosial. Ya anehnya banyak juga yang percaya, oh ini wali. Ya. Tidak waras, tapi dianggap wali. Wali tidak seperti itu. Wali Allah itu suka kebersihan. Orangnya waras, tidak gila. Ya. Jadi kalau lihat ada orang yang menganggap orang gila itu wali, ya orang itu lebih gila daripada orang gila itu. Nah. Ya usia 25 tahun, rihlah ke Syam. Untuk apa ini? Berdagang lagi. Membawa hartanya siapa? Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Artinya sebelum menjadi istri beliau. Ya, dan dari sini kemudian berawal yang akhirnya beliau melamar Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dan beliau memiliki anak-anak dari istri beliau yang pertama ini. Berapa anaknya? Berapa anaknya Rasulullah dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Berapa dilahirkan anak? 6 ya, 6. Ya. Ada 6. Siapa yang pertama? Al-Qasim. Kemudian yang kedua, anak kedua Zainab, anak ketiga Ruqayyah, anak keempat Fatimah, dan yang kelima Ummu Kulthum. Kemudian keenam, yang terakhir Abdullah. Dan satu lagi, tetapi tidak dari Khadijah, dari Maria Al-Qibtiyah. Siapa namanya? Ibrahim. Ibrahim itu dilahirkan oleh Maria Al-Qibtiyah. Beliau adalah seorang budak yang dihadiahkan kepada Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau punya banyak istri. Berapa istrinya beliau? 9, ya. Tetapi yang melahirkan anak hanya satu. Hanya Khadijah saja. Jadi semua anak-anaknya beliau itu lahir dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Adapun yang lainnya tidak ada anaknya. Kenapa tidak ada anaknya? Ya karena tua-tua. Istri beliau banyak, tetapi yang perawan hanya satu. Yang dinikahi dalam keadaan perawan itu hanya satu. Hanya siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dia akan datang. Sudah pernah juga dibahas yang lalu ya. Ya, saking besarnya kedudukan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah selalu menceritakan yang pada akhirnya membuat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala anha cemburu. Dia katakan seolah-olah tidak ada lagi wanita di dunia ini kecuali ya, Khadijah. Ya demikianlah istri beliau yang sangat banyak pengorbanannya terhadap Islam. Berapa usianya menikah dengan Khadijah? 25. Sementara Ummul Mukminin berapa usianya? 40 itu yang masyhur. Walaupun juga di ya ada perselisihan tentang berapa usianya, tapi yang masyhur usianya 40 tahun. Dan semua anaknya Rasulullah itu meninggal semasa Rasulullah masih hidup kecuali satu. Siapa itu? Fatimah. Jadi anaknya yang 6 tadi atau yang 7 tadi itu semuanya meninggal, anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam semuanya meninggal di masa Rasulullah masih hidup kecuali satu, yaitu Fatimah. Fatimah meninggal setelah wafatnya Rasulullah. 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah meninggal siapa? Fatimah radhiyallahu ta'ala. Nah. Baik, kita lanjut pada bait yang ke-20. Qala Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Wa ba'da 35 hadar bunyanu baitillahi lamma andathar. وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول وسورة اقرأ أول المنزل. كتب اليوم رحمه الله ناظم ابن أبي العز الحنفي. وَبَعْدَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ هَضَرْ. Setelah usia beliau 35 tahun. بُنْيَانُ بَيْتِ اللَّهِ لَمَّا أَنْدَثَرْ. Terjadi peristiwa pembangunan Baitullah setelah sebelumnya roboh. Jadi Ka'bah itu pernah roboh ya. Pernah hancur dikarenakan banjir. Ya, kok di padang pasir begitu ada banjir? Iya, pernah terjadi banjir. Pernah terjadi banjir dan akhirnya Baitullah itu roboh. Ka'bah ya. Maka dibangun kembali oleh Quraisy. Karena itu pada bait ini, di sini Nazim menceritakan tentang bagaimana Rasulullah menyaksikan pembangunan Ka'bah oleh Quraisy. Dan ini terjadi di saat beliau berusia 35 tahun. Oleh karena itulah, ketika Ka'bah ini tadi hancur karena banjir, ya maka dibangun kembali. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga ikut hadir dalam menyaksikan pembangunan apa? Ka'bah ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut mengangkat batu-batunya. Beliau juga ikut mengangkat batu yang dari fondasi Ka'bah itu. Dari bangunan Ka'bah tersebut. Sebagaimana dalam As-Sahihain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Lamma buniyatil Ka'batu ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال إزاري إزاري فشد عليه إزاره أو فشد عليه إزاره salawatullahi wasalamuhu alaihi. Ketika Ka'bah dibangun, maka Nabi SAW bersama Abbas. Siapa ini Abbas? Pamannya beliau juga. Ya, saudara ayahnya. Abbas bin Abdul Muttalib. Maka beliau juga ikut mengangkat batunya. Paman beliau mengatakan, jadikanlah pakaianmu itu di atas rokobah. Angkat kainnya supaya kamu bisa terlindung dari batu. Maksudnya supaya batu yang kasar itu tidak membuat badan beliau lecet. Maka ternyata beliau pun terjatuh. Dan beliau mengatakan, izari, izari. Kainku, kainku. Izari itu pakaian bawah ya. Kalau kita buka kamus, atau belajar bahasa Arab dasar, biasanya izar diterjemahkan dengan sarung. Ya. Jadi izar itu pakaian bawah yang dililit. Pakaian bawah namanya, yang dililit itu namanya izar. Ya, termasuk sarung. Atau seperti pakaiannya orang Yaman sekarang ya. Orang Yaman itu pakai seperti kita juga ya. Semacam sarung begitu. Kemudian dikencangkan lagi izarnya. Salawatullahi wassalamu alaihi. وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. Kemudian mereka, yakni orang musyrik ini, Quraisy ini, mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim. Mereka mengangkatnya sebagai hakim dan ridha terhadap hukumnya. في وضع ذاك الحجر الأسود ثم, dalam meletakkan batu atau hajar aswad itu. قال الشارح حفظه الله تعالى كان قد حصل اختلاف شديد بين القبائل من قريش لما وصلوا الى موضع الحجر الاسود. Ya, terjadi perselisihan yang kuat, yang keras antara kabilah-kabilah Quraisy ketika mereka sudah sampai pada peletakan hajar aswad. Hajar artinya batu, aswad hitam, batu hitam, al-hajarul aswad, batu hitam, batu yang berwarna hitam. Batu ini dari surga. Ya. Jadi al-hajarul aswad itu dari surga itu. Ya, jangan nanti mengatakan, wah, begitukah modelnya batu di surga? Ya, itu batu dari surga. Datang dalam riwayat Imam Tirmizi. Ketika batu itu didatangkan atau turun ke, atau dari batu itu datang, itu awalnya berwarna putih. Lebih putih daripada susu. Akan tetapi dihitamkan oleh dosa-dosa anak Adam. Dihitamkan oleh dosa-dosa anak Adam. Apa hikmahnya? Kenapa batu saja bisa hitam? Itu lihat. Batu yang keras, tadinya putih, bisa hitam karena dosa. Lalu bagaimana dengan hati? Karena itu Nabi SAW mengatakan, Nuktotun, kalau kita seorang itu bermaksiat, maka dibuat satu titik hitam di mana? Di hatinya. Ya, batu saja hitam, apalagi hati kita. Ini hajar, al-hajarul aswad. Jadi itu batu dari surga. Dia mengatakan, ayo balik kita pergi, lihat batu dari surga. Ya, itulah batunya, al-hajarul aswad. Ya, ketika sampai pada momen peletakan hajar aswad ini, ya di salah satu sudut dari Ka'bah, maka mereka berselisih, Quraisy. Siapa yang meletakkan? Kenapa berselisih? Karena menganggap ya momen ini adalah hal yang sangat istimewa. Meletakkan hajar aswad. Wahum ya'rifuna hurmata hadzal hajar wa makanatahu wa fadlahu. Mereka tahu ya kemuliaan atau kehormatan batu ini, kedudukannya dan juga keutamaannya. Ya, karena dia sebagai rukun, ya dia sebagai manasik dari manasik haji, yakni mencium hajar aswad kalau mampu, kalau tidak boleh dengan isyarat, isyaratkan saja. Tapi jangan diyakini ya bahwa batu ini bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak. Umar Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu, ketika sampai di Hajar Aswad, dia katakan, sungguh saya tahu, annaki hajar, kamu ini batu. La tadur wa la tanfa', tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa juga memberikan manfaat. Laula anni ra'aitu habibi qabbaltuka au qabbaltuki ma qabbaltuk. Seandainya saya tidak melihat kekasihku ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, saya tidak akan cium. Ini Hajar Aswad yang dijadikan sebagai syiar manasik, di antara manasik yang disunahkan adalah mencium Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad saja tidak bisa memberi manfaat dan mudarat, batu yang berasal dari surga, lalu bagaimana dengan batu akik? Ya lebih tidak ada lagi apanya, tidak ada apa-apanya. Batu dari surga saja tidak memberi manfaat dan mudarat, apalagi batu akik. Cuma batu akik. Bisa dicari di sungai, cari di gunung. Jadi orang sekarang, wah ini kalau pakai batu ini, ada kelebihan dan begini dan begitu. Ya Hajar Aswad saja tidak ada manfaat dan mudaratnya. Artinya tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Sebagaimana kata Umar. Apalagi kalau selainnya. Nah, apalagi dulu apa? Pernah dulu viral apa? Ponari ya, ponari. Ada batu-batunya itu ya. Apa itu ponari? Hajar Aswad saja tidak seperti itu. Apalagi kalau cuma batunya itu ponari. Jual jimat, jual batu mulia. Siapa memilikinya bisa laris dagangannya. Kalau laris dagangannya, tidak usah kamu jual. Kamu saja yang pakai berdagang. Biar cepat kaya. Ya manusia banyak ya, dibodoh-bodohi. Dan mau juga. Ya karena itu memang orang Arab. Ya orang musyrik. Ya dikatakan jahiliyah. Ya jahil. Ya bodoh sekali. Tidak ada akalnya, hilang. Baik. Wa kullu qabilatin turidu an tuhza bihadha asy-syaraf. Setiap kabilah mereka ingin mengambil bagian dari kemuliaan ini. Wa li hadza ikhtasamu wa ikhtalafu ikhtilafan syadidan fi dzalik. Olehnya itu mereka berselisih dengan perselisihan yang sangat keras. Fa hakkamuhu wa radu bi hukmihi. Wazdada alaihi salatu wassalam bidhalika qadran fauqa qadrihi wa makanatan fauqa makanatihi. Ya. Maka mereka menjadikan Rasulullah sebagai hakim, pemutus perkaranya. Dan mereka ridha, rela dengan keputusan beliau. Dan ini menambah kedudukan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ishaq, beliau menceritakan bahwa ketika kabilah-kabilah Quraisy ini berkumpul atau ketika mereka sudah sampai pada bab atau pada momen peletakan Hajar Aswad, mereka berselisih. Mereka maunya saya yang letakkan, yang lain jangan. Ya hingga akhirnya mereka apa? Sampai pada ingin berperang. Mau berperang gara-gara apa? Gara-gara batu. Gara-gara Hajar Aswad mau perang. Sampai-sampai mereka apa? Bersumpah bahwa mereka siap, rela untuk apa? Berdarah-darah demi apa? Meletakkan Hajar Aswad. Hingga akhirnya mereka berhenti atau tinggal atau menunda selama 4 hari atau 5 hari. Karena belum ada yang sepakat dan semuanya mau. Siapa yang meletakkannya sendiri? Ya, yang lainnya siap berperang. Ya, akhirnya mereka berkumpul, kemudian bermusyawarah, dan akhirnya apa? Mereka menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemutus perkaranya. Mereka mengatakan, kalau begitu siapa yang pertama kali masuk ke pintu masjid, maksudnya Ka'bah, Masjidil Haram, maka dia yang akan membuat keputusannya di antara kalian. Maka mereka pun melakukannya. Dan ternyata yang pertama kali masuk adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka melihatnya, mereka mengatakan apa? Hadzal amin, radina. Ah, ini orang yang jujur ini. Kami ridha. Ternyata yang pertama kali masuk itu adalah Rasulullah. Ya, ketika mereka lihat, ya ini sudah cocok. Ini al-amin. Jadi beliau dikenal kejujurannya, amanahnya semenjak ya dahulu sudah dikenal oleh Quraisy. Karena itu mereka mengatakan hadzal amin. Inilah al-amin, orang yang amanah, orang yang jujur. Ya, kami ridha. Hadza Muhammad, inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma intaha ilaihi muakhbaruhu al-khabar, qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika sudah demikian keadaannya, sudah sampai kepada mereka beritanya kepada segenap Quraisy, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halumma ila ilayya sauban. Ya, berikan kepadaku kain. Rasulullah minta kain kepada siapa? Qabila-qabila Quraisy, atau minta kain kepada Quraisy. Fa utiya bihi, lalu beliau diberikan kain itu. Fa akhadha ar-rukna fa wada'ahu fihi bi yadihi. Maka beliau mengambil Hajar Aswad, lalu kemudian diletakkan dengan tangannya di atas kain tersebut. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lita'khudh kullu qabilatin binahiyatin min as-saub. Ini bagaimana caranya beliau menghilangkan perselisihan. Ya, supaya adil. Rasulullah mengatakan semua kabilah mengambil bagian dari kain ini. Ya, maksudnya mewakili tentu saja ya. Semua dari kabilah itu ambil ini kainnya, pegang kainnya. Semuanya memegang sisi-sisi kain tersebut. Thumma irfa'uhu jami'an. Kemudian semuanya ikut mengangkat. Jadi semuanya pegang ujung kainnya, semuanya angkat. Semua kabilah. Supaya apa? Semuanya dapat. Hatta idza balagu bihi jami'an mawdi'ahu wada'ahu huwa biyadihi thumma buniya 'alaihi. Hingga akhirnya ketika mereka sudah sampai di tempat peletakannya, Rasulullah ambil lagi. Beliau ambil batunya, diletakkan di tempatnya. Kemudian disitulah tempat. Ya, jadi tidak ada lagi yang merasa bahwa tidak punya andil di dalam apa? Meletakkan Hajar Aswad. Semuanya punya andil. Jadi masing-masing angkat. Jadi tidak ada lagi perang. Tidak ada lagi cerita, oh kabilah itu tidak ikut. Tidak. Semuanya ikut. Ini bagaimana cerdasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa ba'da 'ami 40 ursila fi yaumil itsnain yaqinan fanqula. Dan setelah usia beliau 40 tahun, beliau pun diutus menjadi rasul. Pada hari Senin, secara meyakinkan, maka nukillah. Wa ba'da 'ami 40 ursila. setelah usia beliau 40 tahun. Beliau diutus menjadi Rasul. Jadi diutus menjadi Rasul ketika usianya berapa? 40 tahun. Kenapa? Karena di usia inilah manusia itu punya kekokohan ya pada dirinya. Maka beliau diutus pada usia 40 tahun. وهذا مروي عن ابن عباس وجبير بن مطعم وغيرهما من الصحابة والتابعين جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. Dalam as-sahihain, sahih Imam al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Ibnu Abbas dan juga Jubair Ibnu Mut'im, dan selain keduanya dari sahabat, bahwasannya beliau mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus li arba'ina sanah, ketika usianya 40 tahun. Jadi tadi usia 35 tahun, ikut serta bangun Ka'bah dan menyelesaikan perselisihan dalam peletakan Hajar Aswad. Usia 40 berarti 5 tahun, kemudian beliau diangkat menjadi apa? Diutus menjadi Rasul. Beliau tinggal di Makkah 13 tahun, diberi wahyu, kemudian beliau diperintahkan untuk hijrah. Ya, maka beliau pun hijrah dan tinggal di sana 10 tahun. Di Madinah 10 tahun, di Makkah 13 tahun. Dan beliau meninggal dengan usia 63 tahun. Ya, dan inilah usianya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi usia umatnya Rasulullah itu hanya ya, seperti itu 60, 70. Sedikit yang melampaui usia itu. Fi yaumil itsnain, pada hari Senin. Ya, jadi beliau diutus pada hari Senin. Dilahirkan hari Senin. Diutus menjadi rasul hari Senin juga. Dan tidak ada khilaf dalam hari kelahiran beliau ini. Apa hari diutusnya beliau ini. Kenapa? Karena sudah ada riwayatnya dalam hadis yang sahih. Dalam sahih Imam Muslim, Al-Imam Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumil itsnain. Qala dzaaka yawmun wulidtu fihi wa yawmun bu'istu au unzila alayya fihi. Beliau ditanya tentang puasa di hari Senin. Ya, puasa hari Senin. Puasa sunnah. Maka beliau mengatakan, dzaaka yaumun wulidtu fihi. Itulah hari saya dilahirkan. Jadi beliau sendiri yang mengabarkan bahwa beliau dilahirkan pada hari Senin. Ini harinya ya, bukan tanggalnya. Ya, karena tadi kita sudah bahas bahwa tanggalnya itu diperselisihkan. Kalau harinya iya hari Senin. Cuma tanggalnya tanggal berapa itu diperselisihkan. Wa yaumun bu'istu aw unzila alayya fihi. Dan di hari itu juga saya diutus atau diturunkan kepadaku. Yani Al-Quran. Jadi beliau diutus hari Senin di usia 40 tahun. Fi Ramadan aw Rabi'il Awwal wa surah Iqra awwalul munazzali. Di bulan Ramadan atau Rabi'ul Awwal. Nah, ini terjadi perselisihan lagi. Mengatakan Ramadan dikatakan juga Rabi'ul Awwal, ya. Beliau di sini memberi isyarat akan adanya khilaf, perselisihan tentang kejadian ini. Apakah beliau diutus pada hari atau pada bulan Ramadan ataukah tidak? Atau di bulan Rabiul Awal. Setelah sebelumnya mereka sepakat, beliau diutus pada hari Senin. Tetapi bulannya kapan? Apakah bulan Ramadan atau Rabiul Awal? Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi kitabih Zadil Ma'ad, wala khilafa anna mab'athahu sallallahu alaihi wasallam kana yawmal itsnin wa ikhtulifa fi syahril mab'ats fa qila li thamanin madain min Rabiul Awal sanata 41 min 'amil fil, hadha qawlul aktsarin. وقيل بل كان ذلك في رمضان واحتج هؤلاء بقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya tidak ada perselisihan bahwa beliau itu diutus pada hari Senin. Akan tetapi diperselisihkan bulannya. Dan mengatakan Rabiul Awal, tahun 41 dari tahun kelahiran beliau, ini tahun gajah. Dan ini pendapatnya kebanyakan dari ulama, bahwasannya beliau diutus pada bulan Rabiul Awal, ketika usianya 41 tahun dari tahun kelahiran beliau. Ada juga yang mengatakan itu di bulan Ramadan. Mereka berdalil atau berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrur Ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an." Pada bulan Ramadan, atau bulan Ramadan, "allazi unzila fihi al-Qur'an." Di mana di bulan itulah Al-Quran diturunkan. Kan beliau diangkat menjadi Rasul melalui apa? Wahyu. Sedangkan wahyu itu disebutkan dalam Al-Quran, diturunkan pada bulan Ramadan. Sementara di sini ada pendapat bahwa beliau diutus pada bulan Rabiul Awal. Qalu أول ما أكرمه الله أن أنزل عليه القرآن وإلى هذا ذهب جماعة. Mereka mengatakan bahwa pertama kali Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau adalah dengan menurunkan Al-Qur'an kepadanya. Dan inilah pendapatnya ya, sekelompok dari ya, para ulama juga. Wal awwaluna qalu إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في 23 سنة. Tetapi yang mengatakan tadi di bulan Rabiul Awal, mereka menjawab bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan itu secara keseluruhan di Baitul Izzah. Walaupun Baitul Izzah ini juga diperselisihkan tentang hadisnya ya. Ya di langit. Dunia. Kemudian setelah itu Al-Quran ini turun secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian selama 23 tahun. Jadi mereka menjawab pendapat yang mengatakan di bulan Ramadan bahwa maksudnya beliau diturunkan padanya Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan secara keseluruhan. Setelah itu, sampai di Baitul Izzah, Al-Quran ini turun sesuai dengan kejadian-kejadian. Allah Ta'ala alam. Jadi perselisihan ya tentang kapan beliau diangkat. Bulannya. Apakah dia bulan Rabiul Awal atau bulan Ramadan. Dan juga apa namanya diturunkannya Al-Quran ke Baitul Izzah ini, ini juga pembahasan di antara para ulama. Apakah seperti itu memang atau tidak? Yes. Kalau turun secara berangsur-angsur, iya. Tapi maksudnya diturunkannya Al-Quran secara keseluruhan di Baitul Izzah ini. Itu yang dibahas oleh para ulama. Wasuratu Iqra awwalul munazzali. Dan surat Iqra inilah yang pertama kali diturunkan. Apa maksudnya surat Iqra? Surat Al-Alaq. Iya, surat Al-Alaq. Itulah surat yang pertama kali diturunkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika beliau berada di gua Hira. Gua surat atau gua Hira? Ya, gua Hira ya. Ya. Turun kepadanya malaikat Jibril. Diperintahkan Iqra, beliau mengatakan ma ana biqari. Di dalam Sahih Al-Bukhari, hadisnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Di bawah bab yang pertama setelah innamal amalu binniyat. Bab kaifa badul wahyi, bagaimana pertama kali wahyu itu didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi dan beliau merasakan beratnya ketika Al-Quran itu diturunkan kepada beliau. Sampai-sampai beliau keringat. Beliau ditanya, kaifa ya'tikal wahyi? Wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu itu datang kepadamu? Maka beliau menceritakannya. Kadang-kadang dia datang, misal salsal jaros, seperti suara lonceng. Wahada asyadduhu alayya, kata beliau. Dan itulah yang paling berat bagi saya. Kadang-kadang juga, yatamassalu ilayya al-malak, kata beliau. Kadang juga, malaikat datang, ya, menyerupai manusia kepada beliau, lalu membacakan apa? Wahyu. Ya. Nah. Jadi awal kali diturunkan, kepada beliau ya surat Iqra. 6. Beliau diperintah Iqra, beliau mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Ya, diperintah lagi Iqra ya, sehingga beliau di apa namanya itu? Ya, semacam dipeluk dengan erat sehingga bercucuran keringatnya dan beliau terasa berat. Terasa sesak. Kemudian dilepaskan lagi. Ya. Kemudian dikatakan kepadanya, Iqra. Ya, baca. Beliau mengatakan, Ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Rasulullah tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca. Kemudian dikatakan kepadanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Ya, disinilah beliau awal kali mendapatkan wahyu. Ya, kemudian beliau pulang kepada keluarganya. Ya, satu lagi ya. Satu bait lagi. ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. Kemudian wudu dan salat beliau diajarkan. Kemudian Jibril mengajarkan wudu dan salat kepada beliau. وهي ركعتان محكمة. Dan salatnya itu dua rakaat. Jadi siapa yang mengajarkan salat? Jibril. Jadi sholat kita ini sanadnya bersambung sampai kemana? Jibril. Wudu juga begitu. Dan ini di awal kali beliau diutus. Dan pertama kali salat itu diajarkan kepada beliau adalah dua rakaat. Kemudian Jibril mengajarkan kepada beliau cara berwudu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana Jibril itu berwudu. Bagaimana caranya bertaharah untuk salat. Kemudian Rasulullah berwudu sebagaimana beliau melihat Jibril berwudu. Kemudian Jibril salat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga salat seperti salatnya Jibril. Maka beliau pun kembali kepada keluarganya, kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Lalu dia berwudu, memperlihatkan kepada Khadijah bagaimana caranya apa? Berwudu untuk salat. Maka disinilah pertama kali wudu itu diajarkan. Jadi Jibril yang mengajarkan wudu. Demikian juga tata cara salat. Takbirnya, rukunya, sujudnya diajarkan oleh Jibril. Ya, riwayat ini ya, termasuk riwayat yang maktu, terputus ya, dalam bab sirah. Tetapi ada riwayat yang musnad yang bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ke Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala anhu, dan beliau menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ya, hadisnya itu berkisar kepada seorang yang bernama Abdullah ibn Lahiyah. Ibn Lahiyah ini jadi orang yang jujur diterima. Orang yang saleh dalam agamanya, dia jujur. Tetapi dia ini lemah hafalannya. Kenapa lemah hafalannya? Karena dia ini hanya menulis. Dia bobotnya kitab. Ketika maktabahnya terbakar, dia meriwayatkan dari hafalannya. Sehingga bercampurlah riwayatnya. Karena dalam meriwayatkan hadis itu, seorang harus bobot, harus cermat. Jangan salah-salah meriwayatkan. Jadi tidak mudah juga apa? Mempelajari ilmu hadis itu, meriwayatkan hadis. Ibn Lahiyah ini, dia menulis, dia tulis hadis. Ya, ketika maktabah perpustakaannya terbakar, ya selesai sudah. Dhabitnya dia dhabit kitab. Dia hanya cermat dalam menulis, tetapi hafalannya apa? Ya, tidak begitu kuat. Sehingga ketika dia riwayatkan dari hafalannya, banyak hafalannya itu yang bercampur-campur. Ya, sehingga beliau dilemahkan karena ini. Ibn Lahiyah. Ibnu Abdullah ibn Lahiyah. Ya, semisal dengan kita pada hari ini. Dhabitnya dhabit internet. Dhabtul HP. Rekam. Sampai full memorinya. Beli HP, cari yang memorinya tinggi. Isi semua situ pelajaran. Tidak ada yang dimurojaah. Hilang ya, hilang juga ilmunya. Terhapus ya, habis sudah ilmunya. Kenapa? Karena kecanggihan yang ada di zaman kita ini membuat orang yang bukan bidangnya itu mereka ikut-ikutan terjun pada bidang tersebut. Padahal dia bukan bidangnya di situ. Bukan keahliannya. Dan kecanggihan di masa ini telah membuat hafalan ini terabaikan. Ya, nanti ada rekamannya. Jadi kalau tidak hadir taklim, tidak apa-apa, nanti ada rekamannya. Ya tidak juga dia dengar itu rekamannya. Oh, nanti itu ada rekamannya. Rekam saja tapi tidak dimuroja. Ya dahulu para imam, para penuntut ilmu di masa salaf, ya mereka sangat menjaga ilmu ini. Ya ditulis. Kalau hafalannya lemah, ya tulis. Ya dijaga tulisannya. Jangan sampai hilang, terbakar. Ya, rusak. Ya, kalau kita di zaman ini ya seperti inilah keadaannya. Belajar sama internet. Masuk di grup, hanya habis-habisin memori saja. Kalau tulisannya panjang, ya di skip, lewati saja, terlalu panjang. Ya makanya orang sekarang lebih suka apa? Potongan-potongan ceramah. 1 menit, 2 menit. Ya tidak mau dengar yang lama-lama. Terlalu lama. Ya itulah perbedaannya. Luar biasa. Sangat jauh. Ya karena itu, mau jadi penuntut ilmu yang betul-betul, ya nulis, menghafal, muroja, ditartib kembali ilmunya. Jangan jarang hadir ta'lim. Hadir ta'lim ya kalau tablik akbar saja. Atau kalau ada kesempatan saja. Ketika terjadi perselisihan, dia yang paling ribut. Dia yang paling hebat tulisannya. Dia yang paling banyak bicaranya. Padahal hadir ta'lim saja jarang. Baca Quran saja masih banyak salahnya. Bahkan wudu dan sholatnya pun masih banyak gerakan yang salah. Tapi kalau ada keributan di mana-mana, selalu ada sahamnya dia di situ. Selalu ada ucapannya di situ dia. Dan yang lebih mengherankan juga, tidak malu dia seperti itu. Tidak punya rasa malu. Bukan penuntut ilmu yang sebenarnya. Tetapi ketika berbicara keributan, ada orang bertengkar, ya ribut ini, ribut itu, wah dia yang paling banyak bicara. Ini musibah bagi orang tersebut. Sudah begitu dia tidak pernah merasa malu akan kapasitas dan kondisi dirinya. Ya semoga kita dijauhkan dari hal yang seperti ini. Nah, ya jadi riwayat yang tadi itu, ya riwayat yang maqtu terputus, ya ada yang musnad tetapi dilemahkan riwayatnya karena seorang yang bernama Ibnu Lahi'ah, Abdullah Ibnu Lahi'ah. Dia orang yang jujur tetapi karena hafalannya bercampur ketika perpustakaan atau maktabah tulisan-tulisannya tentang riwayat itu terbakar. Ya dulu para rawi memang begitu, ada yang bagus tulisannya, ada yang bagus hafalannya. Ada juga yang dua-duanya. Bagus hafalannya, bagus tulisannya. Ya seperti Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu, ya, beliau punya kekuatan hafalan yang luar biasa. Ya sampai-sampai ketika suatu hari beliau dicela, kenapa tidak menulis? Ya kawan-kawannya mencela, maksudnya ya, semacam merendahkan begitu. Ini Al-Bukhari kok datang tidak nulis? Ya, sementara yang lain itu apa? Menulis. Ya, Imam Bukhari bukan tidak menulis. Ya, beliau menghafal, hafalannya kuat. Nanti setelah itu apa yang dihafal, beliau tulis. Maka beliau mengatakan, coba hadirkan tulisan-tulisan kalian. Lalu dihadirkanlah tulisan mereka. Ternyata banyak salahnya. Yang benar itu hafalannya Imam Al-Bukhari. Akhirnya, kawan-kawannya ini membetulkan riwayat yang mereka tulis dengan hafalannya siapa? Imam Al-Bukhari. Jadi kalau hafalan kita seperti hafalannya Al-Bukhari, ya silakan hadir taklim seperti itu. Saya tidak bawa buku. Nanti pulang ke rumah, saya tulis itu pelajaran tadi 1 jam lebih, dari awal sampai akhir. Ya demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga agama ini. Kemudian beliau di sini pensyarah mengatakan, wa hadithu Zaid al-musyaru ilaihi urwahu al-imamu Ahmad wa ibn Majah wal-hakim wa ghairuhum an Zaid ibn Harithah. مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه رواه في سنده وفي سنده ابن اللهيئة ولكنه طوبع ولهذا أورده الألباني رحمه الله في سلسلة الصحيحة. Ya, hadisnya tadi yang ada Ibnu Lahiyah, tetapi karena ada tawabi'nya, pengikutnya yang menguatkan riwayat ini, maka Imam Al-Albani rahimahullahu taala beliau mensahihkan hadisnya karena ada penguat dari riwayat ini. Nah, jadi Jibril yang mengajarkan apa? Tata cara wudu dan salat kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya ya kita lanjut dengan bait yang ke-25 ya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi ya jin. Ya, atau berkaitan dengan نعم ثم مضت 20 يوما كامله فرمت الجن نجوما هائله. Oh ya, tentang berjatuhannya bintang yang dilempari untuk jin-jin. Jadi para jin itu dilempari dengan bintang, ya. Ya, nanti insyaallah taala lanjut. Itu kita ambil satu ya. Kita ambil saja satu ini, bait yang ke-25. Nah, ثم مضت 20 يوما كامله فرمت الجن نجوم هائله. Ya, kemudian berlalu 25 hari. فرمت الجن نجوم هائله. Ya, maka bintang-bintang itu melempari ya jin-jin. Yani ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 hari setelahnya atau 20 hari setelahnya, ya bukan 25, 20 hari. Ya, jin-jin itu dilempari dengan nujum. Bintang. Kenapa? Karena jin-jin ini mencuri apa? Mencuri-curi berita. Disebutkan dalam surat Al-Jin, ya. Ya, ada surat Al-Jin. Sering-sering baca Al-Quran. Tahu nama-nama surah. Surah Al-Jin. Surat Jin. Bagaimana juga ada surat An-Nas. Surat manusia. Ada juga surat Al-Jin. Ada surat An-Nisa. Tentang wanita-wanita. Tidak ada surat Ar-Rijal. Tentang laki-laki. Wa anna lamasna samaa'a fawajadnaha muliat harusan syadidan wa syuhuba. Ketika kami ingin mencapai langit, maka kami dapati langit itu muliat harusan. Dipenuhi para penjaga yang kuat dan juga bintang-bintang. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Jadi siapapun di antara kami, ya, kami ingin mencuri-curi berita di langit itu, mau dengar-dengar berita langit, ya siapa yang mau mendengar, maka dia akan mendapati bintang-bintang itu, ya, melempari atau mengejar mereka. Ya, ini tentang bintang. Ibnul Jauzi mengatakan bahwa para ulama sirah ini ra'at Quraisyun an-nujuma yurma biha ba'da 20 yawman min mab'ats Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Quraisy itu melihat ya bintang-bintang itu dilemparkan setelah 20 hari dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayatkan juga Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana al-jinnu yas'aduna ila as-sama' yasma'una al-wahyi fa idza sami'u al-kalimata zadu fiha tis'an. Jin-jin itu naik ke langit, mereka mendengarkan apa? Ingin mendengarkan wahyu, ingin mendengarkan apa? berita. Fa'idha sami'u, kalau mereka sudah dengar satu kalimat, zadu fiha tis'an, dia tambah 9. Ini jin ya, dengar satu kata, dia tambah berapa? 9. Fa'ammal kalimatu fatakun haqqan, yang satu kata itu, yang satu kalimat itu yang benar. Wa amma ma zada fayakunu batilan, adapun tambahannya itu batil. Tambahan dari jin. Falamma bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni'u maqaidahum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diutus, maka mereka dihalangi dari tempat mereka mencuri-curi berita langit. Fadzakaru dzalika li iblis. Ya, maka mereka menyebutkan atau menceritakan ini kepada iblis. Ya, karena jin ya di antara pengikutnya apa? Iblis, ya syaitan. Jadi jin itu, iblis itu bapaknya jin. Sebagaimana Adam bapaknya manusia. Ya, kemarin waktu Doro, ya Syekh ya, ada nasihat, ada pertanyaan dari jemaah. Mereka bertanya tentang apa? Perbedaan jin, syaitan, dan iblis. Ya, apa bedanya jin, syaitan, iblis? Karena kita dapati di Al-Quran kadang disebut jin, kadang disebut syaitan, kadang juga disebut iblis. Ya, apa bedanya? Ya, maka Syekh menjawab bahwa iblis itu adalah bapaknya jin, bapaknya syaitan. Sebagaimana Adam adalah bapaknya manusia. Dan syaitan itu adalah semua yang jahat dari kalangan jin dan manusia. Maka dia disebut apa? Syaitan. Makanya kita kalau marah sama orang, orangnya jahat, kita selalu bilang apa? Dasar setan, betul itu orang. Kita kan selalu mengatakan begitu kan? Ya. Jadi syaitan juga adalah sifat. Kalau orang itu berbuat jahat, berbuat kejahatan, ya maka dikatakan fulan syaitan. Si anu itu setan itu. Jadi syaitan, makanya di Al-Quran dikatakan syayatin al-insi wal-jin. Atau syayatin al-jin wal-ins. Syaitan dari kalangan jin dan manusia. Ya, ini jin, mereka datang menghadap kepada iblis. Kenapa mereka sudah dilarang ke langit? Sudah terhalang, tidak bisa lagi apa mencuri berita. Kapan ada yang datang, maka setiap ada yang datang, maka dilempari dengan bintang. Ya, jangan membayangkan bintang itu seperti bintang di laut ya. Yang persegi apa itu? Berapa itu? 5 ya. Ya, itu hanya gambaran dari kita karena model cahayanya seperti itu. Kita tidak tahu modelnya bintang apakah seperti itu modelnya atau tidak. Itu hanya penggambaran saja ya. Jadi, jangan dibayangkan bintang itu seperti bintang di laut sana ya. Baik. Diceritakan kepada iblis perkara tersebut. Karena sebelumnya bintang ini tidak pernah dilemparkan dari langit. Faqala lahum iblis, maka iblis mengatakan kepada mereka, ma hadza illa min amrin qad hadatsa fil ardi, tidaklah ini terjadi melainkan karena suatu kejadian yang terjadi di bumi. Faba'atha junudahu fawajadu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qa'iman yusalli bainal jabalain, maka iblis mengutus bala tentaranya, pasukannya, ternyata mereka dapati bahwa Rasulullah itu sedang sholat di antara dua gunung. Jadi perlihatkan bahwa itu di Makkah. Fa'atauhu, fa'akhbaruhu, maka mereka mendatangi iblis lalu mengabarkan tentang kejadiannya. Ya, mereka melihat Rasulullah sedang sholat di antara dua gunung. Maka iblis mengatakan, hadzal hadatsul ladzi hadatsa fil ard. Ya, inilah kejadian yang terjadi di bumi. Ya, diutusnya Rasulullah sholat. Sholatnya ini menyebabkan apa? Bintang-bintang itu dilemparkan kepada jin-jin tadi. Sehingga mereka tidak bisa lagi mencuri apa? Ya, mencuri berita. Dan inilah memang salah satu fungsi dari bintang. Perajam apa? Perajam syaitan dan jin-jin yang mencuri-curi berita itu. Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad zayyanna as-sama'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Jadi bintang itu fungsinya hanya ada 3. Apa fungsinya? Pertama, zayyanna sama. Dia sebagai penghias langit. Ya, indah ya langit kalau ada bintang. Kalau tidak ada bintang gelap, ya tidak indah langitnya. Ya, kalau banyak bintangnya, ya indah. Makanya Allah katakan apa? Zayyanna sama ad-dunia. Kami telah menghiasi langit dunia. Bimasabiha, dengan lampu-lampunya. Ya, itulah bintang tadi. Kemudian yang kedua, waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang itu sebagai rujum, perajam bagi syaitan. Dan yang ketiga, dia sebagai apa? Petunjuk di kegelapan malam. Ya, karena itu dahulu orang belum mengenal namanya kompas. Ketika berlayar atau berjalan, maka mereka menjadikan bintang itu sebagai apa? Patokan dalam petunjuk, petunjuk arah. Adapun selain daripada ini, maka itu bukan fungsi bintang. Kapan keluar dari tiga fungsi ini, maka itu akan menjadi apa? Menjadi kesyirikan. Karena itu bahaya ya ketika membaca rahasia apa? Apa zodiak ya? Itu bahaya, itu kesyirikan. Tidak boleh seorang membaca apa? Membaca zodiak. Ingin tahu karir dan keuangan Anda atau ingin tahu jodoh Anda? Itu kan ada seperti itu. Dan bahayanya lagi sekarang sudah masuk di media, iya kan? Ketik reg spasi ini dan itu. Ya, kirim ke Mama Lauren. Ya, dulu kan ada begitu kan? Ini kesyirikan. Masuk melalui SMS, melalui WhatsApp, masuk di media-media sosial. Kita dikirimi hal-hal yang seperti ini. Ini kesyirikan dan sangat berbahaya. Dan lebih berbahaya lagi kalau anak-anak kita yang mempercayainya, apalagi diiklankan di TV-TV. Ya, bintang kamu apa? Disebutnya dengan nama-nama apa? Nama-nama orang kafir itu, dewa-dewanya orang Yunani. Ya, kalau dulu di zaman kami dulu, ya ada lagunya itu ya dulu. Artis-artis cilik-cilik itu yang nyanyi-nyanyi cilik itu ya. Katanya ada 12 bintang menurut ramalan Yunani. Ini bahaya sekali ya kira ini. Dari mana dia tahu bintang itu ada 12? Ya sudah begitu, ini juga adalah sesembahan-sesembahannya orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin. Jadi bintang itu fungsinya hanya itu tadi. Baik. Adapun keluar dari tiga itu, maka ya itu bisa membahayakan ya akidah kaum muslimin. Nah, ini saya kira ya ini yang bisa kita bacakan pada siang hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan surah ini pada ya pertemuan berikutnya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.